السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى نبينا محمد خير من اجتبى، صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفاء. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada saudara moderator, yang mana kalau dia jadi apa nama tu, pengerusi majlis ke MC ke, saya memang selalulah dituduh yang bukan-bukan. Tadi saya khabar dekat dia, tunggu tepi simpang sekarang. Yang saya kasihi Profesor Dr. Muhammad Razaini Ramli, Al-Fadhil Dato' Haji Abdul Rashid Idris, Pak Ya, sahabat gandingan pembentang pada tengah hari ini ataupun pagi ini, Dr. Razif Fuad, Dr. Syahul Hamid, para alim ulama, para wali-wali, sebagaimana muslimin muslimat rahimakumullah. Saya punya slide ada sampai tak? Ya kan? Udah. Udah. Tukarlah. Sebelum saya nak mulakan apa yang sepatutnya saya mulakan pada hari ini, tajuk kita tu, patah balik tajuk, lupa pula. Prinsip keadilan moral tonggak keharmonian negara. Senang je. Hari ni pendidikan moral. Tu je tuan-tuan. Udah, patah balik tadi. Belum saya nak mula tu, waktu Ustaz KA call saya, message, dia kata boleh tak? Sebab mereka antara orang yang ada tauliah Kuala Lumpur. Itu je sebab pemilihan saya, tak ada sebab lain. Saya tahu. Saya cukup sedarkan diri saya sendiri. Lagi satu, kokok ada duit zakat yang nak diberikan. Saya tahu. Tapi tak apa, IQ dah kaya. Cuma ada satu kenyataan yang saya khabar dekat dia. Kami berdua orang Perak. Sekalilah orang sekapan. Orang Perak ni dia rupa itu. Dia meraban tebin sikit. Minta maaf, saya tidak sediakan subtitle. Tolong carilah dekat Google. Apa maksud meraban tebin, ya? Saya khabar dekat dia satu kenyataan yang saya sandarkan kepada dalil. Oh, nampak? Man kanat lahum imra'atani famala ila ihdahunna ja'a yawmal qiyamati wa shiqqahu ma'il. Itu hadis dia. Tapi saya khabar dekat dia senang je. Tak terjemahan kepada hadis. Siapa yang ada dua isteri, maka dia melebihkan salah seorang daripadanya, which is tidak berlaku adil, maka datang di hari kiamat baunya sengit sebelah. Aku khabar dekat dia, aku kahwin dua pun belum mereka nak suruh aku bercakap pasal keadilan. Memang tak adil lah. Jadi sama-samalah kita, ya. Apa sama-sama tu, jangan sambung belakang. Sebab isteri saya dah tanya tadi, maknanya boleh tengoklah ayang dekat Facebook. Jahanam aku. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak meletakkan kaedah perbincangan kita pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini selalu kita dengar ataupun buat-buat tak dengar ataupun memang tak pernah dengar sehinggalah khatib sebut ibadallah. Itu je yang kau mendengar. Kenapa ayat ini sering diulang? Kerana satu message. Kalau di zaman sebagaimana ustaz apa nama tu, rakan kita, sahabat kita Ais Rizal selalu sebut, antara slogan yang sering dipaparkan oleh kerajaan Turki adalah al-ihsan. Inilah ayat ni. Al-ihsan. Sebab mereka mengamalkan konsep al-ihsan dalam pentadbiran. Which is satu benda yang sangat besar. Jadi ayat ni kenapa diulang-ulang setiap kali khutbah, memang akan dengar ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Benda yang orang selalu ulang tu, kalau kita dah duduk di rumah, mak-mak di sini semua ada. Di depan-depan ni semua mak-mak, yang ni bakal mak yang tak tahulah. Yang ada cucu cicit, saya baru tahu semalam saya sudah mempunyai cicit. Alhamdulillah. Walaupun pengerusi Kamain menyebut aku muda lah apalah, aku sedar diri. Dah ada cicit, tahu. Astagfirullah. Kahwin belum lagi. Cicit dah ada. Kenapa ayat tu selalu ulang? Orang yang jadi mak-mak ayah-ayah ni, kalau dia tak puas hati dengan anak dia tu, anak dia tak dengar kata, dia buat apa biasanya? Dia akan repeat. Maknanya, kita sepatutnya tidak berpuas hati lagi dengan kategori keadilan dan ihsan dalam hidup kita. Itu nombor satu. Susahnya nak adil ni, bukan senang. Dan dia adalah satu arahan dari Allah Ta'ala. Allah ya'muru. Allah yang suruh. Bila adli wal ihsan. Adil tu start dia. Ihsan tu on top of keadilan. Kita kadang-kadang boleh adil, tapi dalam keadilan boleh berlaku kezaliman. Kita kadang-kadang boleh adil, tetapi dalam keadilan belum tentu kita ihsan. Tapi kalau kita ihsan, of course kita adil. Dapat tak? Dapat tak? Kalau aku ulang lain pula, keluar nanti ram. Tak sama dah dengan rupa tadi. Kalau dah dapat, boleh buat status Facebook, saya izinkan, tak payah khabar daripada Ustaz Usni, tak payah. Buat macam status sendiri aja. Macam tak biasa. Sebab adil ni bukan satu benda yang mudah. Teringat, tadi Ustaz Dr. Razif dia sebut kalam ulama', saya nak sebut kalam dalam cerita Ketika Cinta Bertasbih. Yalah kot, mana aku nak tahu. Gasak je lah. Yalah. Alantak lah. Yang dia khabar kat bini dia, bila bini dia tahu dia kahwin dua tu, kalau dia kata, kalau enggak ada kamu, bagaimana aku boleh berlaku adil? Nampak? Mak, tak faham? Balik ke orang Google lah. Maknanya dia nak khabar, kalau tak ada bini kedua tu, macam mana dia nak praktis adil tu? Ya Allah, lampinya komar. Lambat betul fahamnya. Tak apa, tak apa. Saya faham. Udah tengah hari lapar. Aku akan berhenti sebelum orang tua tu orang datang. Don't worry, tuan-tuan. So, keadilan is a very... dia memang subjektif. Kalau kita tanya mana-mana manusia, kita akan kata diri kita sentiasa tidak diadili oleh sesiapa. Sebab itu arahannya datang daripada Allah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi walau sebesar zarah sekalipun. Itu Allah Ta'ala. Baik. Eh, mana tadi? Udah hilang. Kemudian Allah larang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Semuanya ini terikat dengan keadilan dari sudut moral. Sebab when we talk about morality, it's about just. Kalau kita sembang tentang morality, dia memang tentang kindness. When we talk about kindness, is a part of morality. Moral, benda baik. Benda yang secara urufnya diterima oleh semua manusia. Manusia tak suka secara tabi'i dia, orang buat jahat dekat dia. Tadi sebenarnya aku prepare benda lain. Kenapa keluar cakap lain ni? Tak boleh. Kena tengok nota. Udah. Jadi, terkait. Kalau you sebut adil, terkait padanya tadi yang kita sebut al-ihsan adalah aspek morality kepada keadilan, which is bukan senang. Sebab itu bila orang datang nak mengadu kepada Nabi, nak cuba apa nama tu lepaskan hukuman kepada Fatimah al-Makhzumiyah yang mencuri, Nabi kata apa? Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad kebetulan nama sama, kalau Fatimah binti Muhammad itu pun mencuri, aku akan potong tangan dia. Nak menunjukkan keadilan itu tidak mempunyai batasan. Keadilan itu tidak ada batas keluarga, tidak ada batas kawan-kawan, tidak ada batas kroni, tak ada batas siapa-siapa. Keadilan itu merentas sesiapa. Next. Next. Panjang. Tapi ini adalah manusia yang dipersoalkan keadilannya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan setakat dulu, hari ini pun hadis sahih pun orang persoal. Tak payah masuk tu. Okay. Aku yang tu biar orang tua ni je. Ha. Itu kepakaran dia. Aku kerja aku zakat, udah. Ha. Tak payah cakap benda lain. Sekarang orang marah. Apalah, bukan pengkhususan hadis pun nak cakap tentang hadis. Ha, saya tak nak cakap. Aku cakap pasal zakat, udah. Nabi pun datang Dhul Khuwaisirah ni persoalkan tentang keadilan dia. Kalau Nabi SAW pun orang persoal keadilan Nabi SAW, yang mana bila ditanya tentang Aisyah, bagaimana pengadilan antara giliran tu, kami tak pernah rasa terzalimi, kata Aisyah. Ah, itulah yang paling susah sekali sebenarnya. Apatah lagi dengan orang lain. Hak adil kepada keluarga pun susah. Sebab itu dalam pekah mengatakan bahawasanya sunat kita bahagi kepada anak-anak, kalau nak bagi hadiah kena bagi sama rata. Ibnu Qudamah sebut dalam Al-Mughni sunat, hukumnya jumhur kata sunat, tak wajib pun bagi sama rata sunat, tapi karahah, dibenci kalau melebihkan tafdil antara satu anak dengan satu anak yang lain. Itu pun susah. Anak sulung waktu tak ada duit, kau mau beli kasut dekat lokin je, tahu lokin? Siapa orang Ipoh, cari juga lokin, L-O-K-E-N. Aku tak nak terjemah semua hari ni. Kamu cari sendiri, jangan jadi pemalas. Ha. Beli tepi lokin je, pasal apa? Pasal lokin tu. Pasal duit tak ada. Bila dah anak ketiga, anak keempat, masa tu KWSP dah boleh buat keluar. Akaun tiga. Anak minta kasut. Apa? Aku tak kenal jenama kasut ni. Bapak tak tahu pula. Sketches je. Ah, kasut yang orang main skateboard tu menentang apa? Patah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teruk benar pengetahuan kau ni. Dia beli kasut tu, kalaulah anak tua tu, ayang anak tu, abah dulu beli kasut kat saya kat pasar lokin je, Cina mana tahu abah pergi jumpa hari tu, kawan lama bukan main, daripada kecil abah kata. Cina kat Ipoh kan? Orang Ipoh. Pasar lokin, which is located kat Ipoh lah. Apa sebab pula? Yang dia ni pergi beli, susah kan? Jadi, kalaulah dalam pembahagian harta, perang ketika itu dalam Hunain, balik pada hari Hunain tu, Nabi dipersoalkan, manusia lain lagi susahlah. Famimba bil aula, orang lain boleh dipersoalkan tentang keadilannya. Sebab itu amalan yang ni pasal nak cerita pasal khawarij dalam hadis ni banyak. Dalam hadis ni banyak dia punya point-point dia ataupun dia punya subjek dia. Tapi dalam subjek yang saya nak ambil ni, syahid dia adalah Nabi kata apa? Kalaulah aku tidak adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ya'dil illam a'dil. Kalau aku tak adil, siapa lagi nak boleh berlaku adil? Okay. Next. Kejap je, saya punya slide 7 je. Baik. Perkataan dua ni selalu ada dalam Quran. Perkataan al-qist dengan al-adl. Al-qist adalah juga keadilan, tapi dalam pentafsiran para ulama, qist ni merujuk kepada menafikan kezaliman secara total. Ia lebih dekat dengan kita panggil perundangan kalau nak sebut qist. Tapi connotation pasal adil dalam Quran yang sempat saya cari tadi, ini yang sempat saya cari. Tak sempat. Ada empat connotation al-adl. Kalau al-qist disebut 25 kali lebih kurang dalam Quran, kalau yang al-adl disebut lebih kurang 24-25 kali juga. Nombor satu, konotasi adl dengan perkataan ain dal lam dikenali juga sebagai tebusan. Wala yu'khad minha adlun wala hum yunsarun, pada kiamat esok. Tak ada siapa-siapa pun boleh dijadikan tebusan. Maknanya Tuhan nak khabar dekat akhirat keadilannya begitu. Comma you all datang by your own self. Furada, bukan haji. Datang. Sebut furada, haji ke ustaz? Tak. Wala khajit tumuna furada. Datang seorang-seorang. Datang seorang jumpa Tuhan. Tapi ada grup lah. Moga-moga kita termasuk dalam grup yang dapat minum air daripada telaga Al-Kawthar dalam riwayatul hamdi insya-Allah. Adlun, tebusan. Itu satu. Nombor dua, disebut sebagai seteru. Setara. Seteru pula dah. Setara. Au adlu dhalika siyama. Yang ni haji. Yang ni haji. Bila nak bayar fidyah ataupun dam, tak ada duit, boleh puasa ikut yang setara dengan yang nak kena bayar tu, nilai tu. Baik. Siapa pula yang nak tentukan? Dawa adlin. Yang mempunyai keadilan. Which is, dia ada kaitan dengan satu lagi, iaitu ilmu. Tak mungkin orang itu adil tanpa ada ilmu. Nombor tiga, keadilan. Oh, ini banyak. Ini the rest of the ayah. Itu semua cerita pasal justice. Dan yang keempat, konotasi dia adalah kesepadanan, kemolekan, keelokan. Bila Tuhan kata alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bila Tuhan cipta kamu, Tuhan make you proper dan fa'adalak. Mata ada dua, tinggal ada dua, hidung ada dua. Betul? Mulut. Mulut ni paling adil. Bercabang-cabang mulut ni. Betul tak? Lidah tu lah cabang. Kejap apa ini, kejap apa itu. Itu yang susah nak adil tu. Nampak? So, ini adalah konotasi-konotasi keadilan yang terdapat di dalam Al-Quran. Which is, semuanya memang terkait secara tidak langsung. Bukan kata tak langsung. It is embedded dalam penamaan adil itu sendiri adalah kemoralan. Next slide. Slide seterusnya. Sumber silibus pendidikan moral tingkatan 4 dan GPM 1083 pendidikan moral universiti mana aku tak sempat cari. Yang jumpa dekat Google ini sahaja. Saya kena merujuk kepada sumber dan sardul aqwal ila qailiha. Nampak? Silibus pendidikan moral tingkatan 4. Nampak tak? Baca je lah. Inilah dia. Sikap saksama mengutamakan kebenaran. Saksama dan mengutamakan kebenaran. Al-haqq. The truth prevails. Kebenaran itu yang akan pergi ke depan. Kita salah, kita ayah, kita bos, kita siapa-siapa pun, kita mufti ke, kita pemerintah ke, penguasa ke, kita salah, salahlah. Orang pernah tegur Saidina Omar atas mimbar, salah dia pasal pembahagian harta pusaka. Dia adhere ke dia kabur apa? Dia kata apa? Aku tak pernah dengar. Ada sahabat lain dengar? Ada. Okay. Aku ubah fatwa aku. Siapa tu? Saidina Umar. Koma, tak payah cerita. Nak banding dengan Sayyidina Umar. Kuasa yang ada pemerintah hari ini pun tak equivalent dengan kuasa Sayyidina Umar. So below than that, pastikan kebenaran itu prevail. Nombor dua, murah hati, menghormati dan menghargai jasa. Allah Ta'ala sebut, wala tansawul fadla bainakum. Kalau tengah bercerai suami isteri, tak payah rujuk kepada kisah siapa-siapa. Saya tahu dekat sini mungkin ada grup Fatah dan grup Fazura, saya tahu. Tapi don't refer to anybody. Awak bila dah bercerai, tak ada langsung yang eloknya tentang mamat tu. Yang mamat tu pula tak ada benda yang beautiful about that particular woman. Everything is hideous. Nampak tak pasal nak bercerai? Ada apa itulah. Kena ada perasaan sikit tuan-tuan. Tapi Tuhan kata, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa benda baik, whatever happens dalam history of your life dengan perempuan tu, perempuan dengan lelaki tu. Jangan lupa. Dia pernah jaga kita punya makan minum. Dia pernah jaga kebajikan kita. Sebelum ni bapak kita yang jaga. Itu untuk orang perempuan lah. Untuk orang lelaki, kitalah yang sanggup menerima mamat ni dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tak ada siapa pun berkenan kat dia. Adil kan? Nampak dia orang berpuas hati dengan dia tak, aku tak payah tanya koma. Tanya ni, kalau ini puas hati, maknanya clear tuan-tuan. Memahami budaya, agama, sensitiviti, perasaan dan keunikan. Tuhan pun marah, jangan cela Tuhan agama lain. Dalam keadaan kamu tak reti. Nak komplain pasal agama orang lain, kita tak reti. Ataupun reti-reti mencakapkan itu confirm orang ni kata sedangkan bukan orang tu kata, aku tak nak masuk juga. Sama. Kalau tak reti, kita cakap tak reti. Kita seek to understood, seek to understand, then to be understood. Tari untuk kita faham dulu, barulah lepas tu orang boleh faham kita. Peka terhadap keperluan dan pandangan orang lain sebelum membuat keputusan dan menilai situasi, rasional dalam membuat sebarang keputusan. Jawapan ini akan memperolehi 10 markah. Dah. Ini skema. Next slide. Dahlah. Neraca keadilan. Apa dia? Neraca keadilan. Saya meminjam idea ini daripada Ustaz Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi Hafizahullah, ketua ataupun presiden Kesatuan Ulama Sedunia, dalam bukunya Fiqhul Mizan. Bila kita nak adil, kita kena ada neraca. Neraca. Saya tak nak sebut satu lagi perkataan, nanti kau kata aku parti yang tu pula. Tak. Neraca. Mizan. Okay. Dia ada syakul aiman wa syakul aisar. Ada kanan, ada kiri. Okay. So, apa dia mizan dia? Bila nak adil, kena pakai mizan. So, what are the mizan? Mizan dia. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Cari bukti dulu. Yang ni, Al-Imam Ar-Razi letak ada 8 kategori. 8 kategori, tapi kita tak bahaskan semua sebab dia ada berkaitan dengan yang bawah-bawah tu. Wa anzalnal hadid. Hadid tu lebih kepada persenjataan lah, macam-macam kan. Aku tahu dah, bila kau mau duduk situ, maknanya masa nak habis. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Turunkan kitab Al-Quran. Wal mizan bil qisti. Tu dia, tiga-tiga. Tuan-tuan buka suratul hadid ataupun cari buku Fiqhul Mizan. Tuan-tuan boleh baca dekat situ bagaimana pembahagian-pembahagian dia, termasuk adil dari sudut akidah, adil dari sudut fiqah, adil dari sudut kemasyarakatan, adil dari sudut pentadbiran, adil dari sudut siasah, adil dari sudut macam-macam. Next slide. Okay. Tengok nama dekat bawah. Kenalkan? Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim. Nampak macam tak ada sambutan. Ibnu Taimiyah. Tak adil, kenallah nama dia tu. Kena kenallah nama. Ha. Ini cara nak camouflage tuan-tuan, tak semua orang tahu nama dia. Ha. Saya mengambil idea ni daripada kitab Insaf Ahli Sunnati Wal Jamaah wa muamalatuhum li mukhalifihim. Kitab tu saya baca, saya ingat lagi peristiwa saya dengan kitab tu. Itulah pertama kali saya jumpa Sahibul Samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Tu kali pertama saya jumpa dia dalam hidup. Sebelum tu tengok dia punya debat dia dengan Astora Jabat kan. Lama dulu ni. Lama ni. So saya baca kitab tu kebetulan dekat satu masjid, dekat USJ Milan, yang masjid macam Madinah tu kan. Waktu tu dia kuliah lagi kat situ, kuliah muslimat, kuliah duha. Saya pun tak tahu saya buat apa. Saya pun dah tak ingat saya buat apa kat situ. Tapi saya baca kitab tu lah. Dia baca kitab tu, dia main-main, dia tengok. Bagus kitab ni. Kata dia adalah cadangan. Itu biarlah rahsia antara saya dengan dia. Okay. So dalam kitab tu, apa yang dikata saya tak nak baca dalam bahasa Arab, panjang. Disebabkan oleh, wih, ada asap belakang aku. Ya. Ingat kot tadi ada kawan tu je ada asap. Disebabkan oleh pengikut para anbiya adalah ahli ilmu dan keadilan. Okay. Tengok. Justru perkataan ahli Islam dan sunnah terhadap para kufar dan ahli bid'ah juga mesti berpaksikan kepada ilmu dan keadilan. Bukan berdasarkan sangkaan dan hawa nafsu semata-mata. Kerana itu Nabi SAW bersabda perihal tiga orang qadi. Qadiyani fi an-nar, qadin wahid fil jannah. Hadis panjang. Ujung tu dia kata apa? Jika qadi yang menghukum di antara manusia dalam perkara harta, darah dan maruah tidak adil dan tidak berilmu, maka dia adalah di kalangan ahli neraka. Apatah lagi gerangan mereka yang menghukum soal perbezaan agama, prinsip iman, pengetahuan tentang ketuhanan dan perbahasan keilmuan yang tinggi tanpa merujuk dan mendapat petunjuk ilmu dan keadilan. Akhir sekali, Abdullah bin Rawahah pernah diutuskan oleh Nabi SAW untuk taksir zakat Khaybar. Dan pada ketika itu, termasuk di kalangan yang nak ditaksir kurmanya itu adalah penduduk-penduduk Khaybar. Di kalangan orang Yahudi. Maka mereka cuba untuk menyogok Abdullah bin Rawahah dengan rasuah. Abdullah bin Rawahah kata, demi Allah, aku datang daripada manusia yang paling aku cinta kepada masyarakat yang paling, manusia yang paling aku menyampah, paling aku benci. Kau berani nak cakap menyampah hari ni dekat Yahudi depan-depan terang-terang. Tak berani oh. Kita ha gitu. Abdullah bin Rawahah, nah. Kamu aku menyampah. I hate you. Ah ha, gitu. Senang. Kan? Itu dalam kes bercerai tadi sebenarnya. Okay. Aku datang dari manusia paling aku kasih kepada manusia yang paling aku benci. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kamu tawarkan ini adalah jijik, kotor dan ia adalah rasuah yang memang aku sama sekali tidak akan makan dia. Apa jawapan orang Yahudi kepada dia? Ya Abdullah, bihadza qamatis samawati wal ard. Wahai Abdullah, dengan perangai kamu ini akan tertegak, dengan adilnya kamu ini tertegaklah langit dan bumi. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala habibina al-Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.